Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sederalun Berita Sore edisi hari ini Minggu 22 Mei 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Veya Artega. 5 kios di pasar Impres Takingon ludes terbakar. Tim gabungan sita puluhan sak gula impor dari dalam kapal lambat. Calon jemaah haji dan umroh Jabar Daya santuni anak yatim. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun 5 unit kios yang menjual pakaian dan gorden di Komplek Pasar Impres Kampung Balai Atu Kota Takengon, Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah, Minggu dini hari hangus dilahap api. Bahkan imbas dari kebakaran itu, 3 rumah mengalami rusak parah dan 2 rumah rusak ringan. Dari Aceh Tengah, Mahyadi melaporkan. Informasi dihimpun, kebakaran kios berkonstruksi kayu itu terjadi saat warga sedang tertidur lelap. Kobaran api dengan cepat melahap kios, apalagi barang di kios bahan mudah terbakar, seperti pakaian dan gorden. Diduga penyebabnya kebakaran akibat arus pendek dari salah satu ruko. Api baru berhasil dipadamkan setelah sejumlah armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Warga juga berjibaku membantu memadamkan api. Selain menghanguskan 5 unit kios, imbas dari kebakaran itu juga mengakibatkan 3 rumah rusak parah dan 2 rumah rusak ringan. Pasca musibah kebakaran, para pemilik kios secara bergotong royong mulai membersihkan puing-puing kebakaran. Diperkirakan kerugian mencapai angka ratusan juta rupiah, karena sebagian besar barang-barang di 3 kios seperti baju, sepatu, gorden, serta barang dagangan lainnya hangus menjadi abu. Sederalun, tim gabungan terdiri dari Bea Cukai, Polres, dan Koramil Kecamatan Sukajaya Sabang Sabtu dini hari kembali menyita 79 sak atau setara 3,9 ton gula dan beras ketan impor dari dalam kapal lambat KMP Papuyu dan KMP Tanjung Burang. Gula pasir dan beras ketan asal Thailand itu kini sudah diamankan di kantor Bea Cukai, Kota Sabang. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kasih Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea Cukai, Kota Sabang, Fobi, mengatakan penyitaan puluhan sak gula impor dan beras ketan berawal dari laporan masyarakat. Awalnya, di dalam kapal lambat KMP Papuyu, tim gabungan menemukan gula pasir dan beras ketan impor sebanyak 52 sak yang disimpan di dalam kamar anak buah kapal. Tim gabungan juga menemukan gula dan beras ketan impor di dalam KMP Tanjung Burang sebanyak 27 sak. Kemudian para petugas langsung menurunkan gula dan beras ketan tersebut dari dalam kapal KMP Papuyu dan KMP Tanjung Burang yang parkir di pelabuhan penyeberangan Balohan. Namun, penurunan gula dari dalam kapal KMP Tanjung Burang diwarnai perlawanan oleh nyak-nyak. Begitupun penurunan gula dan beras ketan dari dalam KMP Tanjung Burang bisa diatasi petugas dan terkendali. Gula dan beras impor yang hendak diselundupkan ke daratan Banda Aceh itu sudah diamankan di kantor Bea Cukai, Kota Sabang. Sederalun, calon jemaah haji Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan santunan terhadap 72 anak yatim di Aula Masjid At-Taqwa Blang Pidi Minggu pagi. Kegiatan tersebut sekaligus penutupan pengajian manasik haji dan umroh yang dilaksanakan kelompok bimbingan haji Surya Arafah sejak Februari 2016 lalu. Dari Aceh Barat Daya, Zainun Yusuf melaporkan. Ketua Panitia Pelaksana Hajah Rosnani Adam menjelaskan santunan anak yatim dilaksanakan para CJH Abdia yang berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini, termasuk jemaah umrah sebanyak 65 orang. Mereka telah mengikuti manasik haji dan umrah selama 4 bulan sejak Februari lalu atau sebanyak 32 kali pertemuan. Santunan diberikan kepada 72 anak yatim berasal dari Kota Blang Pidi dan sekitarnya. Mereka dijamu makan siang yang sudah disediakan para CCH beserta manasik haji dan umrah. Para CCH juga menyerahkan santunan berupa uang Rp70.000 dan satu paket makanan per orang anak yatim. Hajah Rosnani menyebutkan kegiatan santunan anak yatim ini sekaligus menutup pengajian manasik haji dan umrah 2016. Setelah Idul Fitri 1437 Hijriah mendatang, dilaksanakan geladi bersih manasik haji atau pemantapan selama 3 hari. Syedaralun, sebanyak 139 kontingen asal Aceh Selatan yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-14 yang berlangsung di Kota Langsa sejak tanggal 23 hingga 29 Mei 2016, Minggu pagi diberangkatkan. Acara pelepasan kontingen POPDA asal Aceh Selatan tersebut berlangsung di Disbud Parpora setempat. Dari Aceh Selatan, Taufik Zaz melaporkan. Kabid Pemuda dan Olahraga pada Disbud Parpora Aceh Selatan Dr. Andes Munawir Hasan menjelaskan acara pelepasan kontingen Aceh Selatan untuk POPDA ke-14 dihadiri staf ahli bidang pembangunan Dr. Andes T. Darisman. Atlet diberangkatkan dengan bus sekolah dan bus umum dengan jumlah kendaraan 10 unit. Jumlah kontingen Aceh Selatan seluruhnya 139 orang. Dengan rincian 95 atlet ditambah pelatih, tim manajer dan asisten pelatih serta panitia. Dari 11 cabang yang dipertandingkan, Aceh Selatan mengikuti 9 cabang, diantaranya bola kaki, volleyball, basket, bulu tangkis, atletik, takraw, taekwondo, silat, dan karate. Munawir Hasan mengatakan semua atlet dalam kondisi fit dan siap bertanding pada POPDA ke-14 yang akan berlangsung di Kota Langsa sejak tanggal 23 hingga 29 Mei 2016. Ia berharap kepada para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas serta dapat mengukir medali demi membanggakan Aceh Selatan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralun, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Aceh menggelar bazar dan pasar murah di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Aneka barang dagangan dan kebutuhan menyambut Ramadan 1437 Hijriah dijual oleh pengusaha yang bernaung di dalam organisasi perempuan tersebut dengan diskon antara 30 hingga 50%. Dari Banda Aceh, Nasir Nurdin melaporkan. Bazar dan Pasar Murah IPMI di Blang Padang dibuka oleh Kadis Perindak Aceh Insinyur Arifin diwakili Kabid Perdagangan Dalam Negeri Darmansyah Minggu pagi. Menurut panitia pelaksana, ada 40-an lapak yang menyediakan aneka barang seperti bahan sandang, pangan, perhiasan, baju muslim dan muslimah, perlengkapan sholat, air mineral dan lain sebagainya. Ketua Panitia Astrida mengatakan kegiatan bazar dan pasar murah IPMI berlangsung sehari. Masyarakat dihimbau memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan Ramadan. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Darmansyah mengharapkan agar pasar murah yang digelar oleh IPMI Aceh memiliki nilai plus di mana harga yang dijual benar-benar di bawah harga pasar. Syedaralun, Polda Sumatera Utara hingga saat ini masih mengevakuasi warga yang berada dalam zona merah Gunung Sinabung, khususnya di Desa Gamber, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Kompas.com melansir. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Rina Sari Ginting mengatakan upaya evakuasi yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo bekerjasama dengan TNI dan BPBD. Selain melakukan evakuasi, petugas gabungan juga mengimbau kepada warga agar menjauh dari zona merah Gunung Sinabung. Sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana meminta kepada masyarakat yang berada di daerah dekat Gunung Sinabung untuk meninggalkan rumahnya dan mengungsi di tempat aman. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan, akibat awan panas Gunung Sinabung, sejumlah rumah ikut terbakar. BNPB dan petugas lain kembali melakukan pencarian korban hari ini dengan memperhatikan kondisi aktivitas erupsi Gunung Sinabung. Sebelumnya diberitakan 9 orang warga Desa Gambar menjadi korban awan panas Gunung Sinabung saat sedang berladang. Sementara 6 orang di antaranya meninggal dunia, sedangkan 3 orang lainnya terluka dan masih dirawat di rumah sakit. Syedaralun, Kementerian Pertahanan Mesir telah merilis potongan gambar penemuan puing-puing dari pesawat EgyptAir dengan nomor penerbangan MS-804 yang hilang akibat jatuh. Pesawat yang mengalami insiden nahas tersebut hilang pada Kamis 19 Mei 2016, hanya berjarak 3 jam setengah usai pesawat tersebut meninggalkan Bandara Paris untuk menuju Kairo, Mesir. Kompas.com melansir. Pesawat Egypt Air tersebut ketika jatuh di wilayah perairan Mediterania sedang mengangkut 66 orang termasuk penumpang serta kru. Sebagaimana dilansir NHK, pihak otoritas penerbangan Mesir juga menyatakan pada Jumat 20 Mei 2016, selain puing-puing pesawat, ditemukan juga potongan jenazah manusia. Pada Sabtu 21 Mei 2016, pihak Kementerian Pertahanan Mesir secara resmi merilis potongan gambar yang memperlihatkan puing-puing yang ditemukan oleh militer. Pada puing-puing itu terukir nama maskapai Egypt Air. Puing-puing yang ditemukan tersebut dilaporkan terdiri dari bagian kursi penumpang, rompi pelampung berwarna kuning, serta tas yang diduga milik penumpang pesawat nahas tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 22 Mei 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.